الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada bagian kedua kajian kita ini, insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul sebatas kemampuan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya dan antum semuanya. Antara pertanyaan yang masuk, apa nasihat untuk kami terkait dengan beberapa teman yang dia sangat bersemangat untuk menghadiri acara daurah, namun kurang bersemangat di dalam menghadiri taklim harian yang ada di kota masing-masing atau di ma'had. Dia jarang datang. Ya, sebagai nasihat bahwa justru thalabul ilmi yang sebenarnya yang lebih banyak manfaatnya itu adalah thalabul ilmi yang ada di kota masing-masing, yang ada di daerah masing-masing, yang disampaikan oleh para asatidzah, yang sifatnya adalah kajian rutin, pelajaran. Kalau daurah yang semisal ini tentu manfaatnya tidak sebesar kajian rutin di masing-masing daerah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, karena daurah semisal ini hanya sebatas membangkitkan semangat kembali dalam beramal, dalam bertakwa, thalabul ilmi atau berdakwah. Namun kajian yang rutin diadakan di masing-masing daerah, disampaikan oleh asatidzah, pelajaran tafsir, pelajaran akidah, pelajaran fikih, akhlak, bahasa Arab, hadis, itu jauh lebih besar manfaatnya dan semestinya mendapatkan perhatian lebih serius dari masing-masing teman. Itu yang semestinya. Barakallahu fiik. Ustaz sering diserang oleh hajar diyun tapi tidak ada pembelaan sama sekali, ya. Sementara sabar dulu, nah. Insyaallah khair, semoga semua mendapatkan hidayah. Tolong jelaskan kepada kami tentang ayat celakalah orang yang sholat. Nah, yani wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai. Nah, ya maksudnya lalai dari sholatnya, lalai dalam melaksanakan waktunya, menegakkan dengan waktu yang telah ditetapkan, lalai dari sisi barakallahu fikum, tidak menunaikannya sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nah, lalai dari kekhusyuan kalbunya sehingga tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Nah, barakallahu fikum. Yang lebih identik sholat yang tercela seperti ini, yang diancam oleh Allah, adalah sholatnya kaum munafiqin, yang Allah sebutkan dalam surat yang lainnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka, orang-orang munafik itu, melakukan sholat, tetapi dia melakukannya dengan penuh rasa malas, berat hati. Yura'una an-nas, cenderung mencari perhatian dan pujian orang di sekitarnya. Dan tidaklah dia ingat dalam sholatnya itu kecuali sedikit saja. Cenderungnya tidak khusyuk, cenderungnya lalai. Nah, itu adalah sifat sholat kaum munafikin. Yang Allah ancam dalam ayat ini, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita telah tahu bahwa para ulama telah mengatakan bahwa kaum Syiah itu telah keluar dari Islam atau kafir. Nah, Syiah Rafidhah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah adalah kafir. Syiah yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an yang ada di kaum muslimin ini hanya sepertiga dari yang semestinya, 2/3 hilang. Syiah yang mengatakan Abu Bakar dan Umar, sahabat Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy. Syiah yang mengatakan bahwa ibunda Aisyah istri Rasul itu sekarang sedang diazab di neraka sekarang ini. Syiah yang meyakini dan berakidah bahwasanya memiliki 12 imam yang maksum, yang terlepas dari kesalahan dan kelalaian, 12 imam yang mengetahui perkara yang gaib, yang itu hanyalah hak Allah saja, dan seterusnya, maka mereka adalah kuffar, yaitu Syiah Rafidhah. Nah, sekarang yang beredar di Indonesia mayoritasnya adalah Syiah Rafidhah. Terkhusus yang ada di Iran, Irak, Syria, Lebanon, itu adalah Syiah Rafidhah. Termasuk Syiah yang ada yang menyerang teman-teman kita, ikhwan kita di Damaj. Semoga Allah selalu menjaga Damaj, ahli sunnah di sana, dari segala kejelekan. Barakallahu fikum. Tapi kenapa si penanya mengatakan kau masih diizinkan masuk ke Mekah dan berhaji, padahal gak boleh kan orang kafir masuk? Nah, muskilahnya semisal Syiah Rafidhah itu, nah, mereka menampilkan keislaman, menampilkan bahwa mereka adalah muslim. Nah, ini yang menjadi masalah, sehingga mereka lebih identik dengan kaum munafikin. Kaum munafikin di zaman Rasul, kaum munafikin menampakkan keislaman tapi hidup bersama Rasul, sholat di masjid Rasul, di Masjid Nabawi. Kemudian waktu misalkan umroh ikut juga, beberapa ibadah dilakukan. Mereka datang ke Mekah. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Karena mereka bukan jenis orang kafir yang terang-terangan menampakkan kekafirannya. Kalau yang terang-terangan ya jelas nggak boleh masuk Masjidil Haram. Nggak boleh masuk Mekah. Nah, ini masalahnya. Kalau yang seperti munafikin ini, dilarang, dicegah masuk ke Masjidil Haram sementara mereka menampakkan keislaman, dan kebanyakan umat Islam tidak mengerti tentang hakikat Syiah, jangankan keumuman umat Islam, beberapa tokoh di negeri ini mengatakan Islam apa Syiah masih dalam koridor Islam, merupakan salah satu mazhab dalam Islam yang sah. Jadi keyakinan menyatakan Ibunda Aisyah adalah pezina itu sah-sah saja, enggak perlu kita berselisih katanya. Kenapa kita harus berselisih dengan Syiah? Ini masalah khilafiyah. Padahal kalau ibu dia, ibunya dia sendiri, si mufti ini dikatakan ibu kamu pezina, misalkan ada orang mengatakan ibu kamu wanita nakal, ya, wah marah dia, lupa sama ukhuwah Islamiyah, di meja hijaukan, dituntut, wah di rame. Nah, kalau kebetulan itu tokoh organisasi tertentu, mungkin akan dikerahkan massa untuk merusak, menghancurkan rumah orang yang menuduh tokohnya itu tadi bahwa ibunya adalah wanita nakal. Tapi giliran istri Rasul, istri Nabi, ibunda kaum mukminin, ummul mukminin, dikatakan pezina oleh Syiah, jangan berpecah, jaga ukhuwah, rahmatan lil alamin. Giliran ibu dia dikatakan dimaki, lupa sama rahmatan lil alamin. Gitu. Nah ini problem. Sehingga kalau kaum Syiah dilarang, dikeluarkan keputusan oleh pemerintah Saudi Arabia, dilarang kaum Syiah Iran maupun yang lainnya datang ke Mekah, wah protes dunia. Ya, termasuk orang-orang di Indonesia kan ada yang protes. Ini semena-mena. Ya, ini diktator, ini itu. Nah, harus ada internasionalisasi Masjidil Haram. Diurus oleh semua orang. Jadi yang Syiah boleh ceramah di Masjidil Haram. Aisyah adalah pezina, Abu Bakar dan Umar adalah berhala Quraisy, boleh di Masjidil Haram. Kalau ada yang menegur, jangan gitu. Khilafiyah. Masing-masing sesuai dengan mazhabnya. Karena Syiah itu masih dalam koridor katanya. Karena Syiah itu adalah salah satu mazhab yang sah dalam Islam. Jadi problem memang. Problem. Barakallahu fikum. Ya kita sabar kalau sudah pergi ke Masjidil Haram di Mekah maupun di Madinah, itu melihat orang-orang Syiah berjalan di sebelah kita. Nah. Barakallahu fikum. Pernah di Masjidil Haram di hadapan Ka'bah, saya sedang duduk menunggu waktu sholat, di sebelahnya ada seorang Syiah Iran yang pakai itu berdoa memanggil Fatimah, ya Fatimah, ya Fatimah. Bukan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi ya Fatimah, ya Fatimah. Meminta keselamatan. Musibah. Tapi apa hendak dikata? Ya. Sabar. Dakwah terus dilakukan, terus dilakukan dakwah. Pencerahan kepada umat. Pertanyaan, bagaimana menjaga istiqomah agar sukses dunia akhirat? Loh, mulai tadi jam 9:30 sampai zuhur kita membahas ini. Apa ada orang yang sukses di akhirat tetapi dia gagal di dunia? Ada. Sukses di akhirat dengan jannah dan ridha Allah, gagal di dunia mendapatkan keduniaan dan syahwat duniawi. Dia menahan diri. Nah, tidak mengikuti kemauan hawa nafsunya, dia tahan. Kata orang, ini orang gagal. Nah, orang kuper, kurang pergaulan. Orang ketinggalan zaman. Enggak punya wawasan. Gagal dia. Dalam hal apa? Dunia dalam hitungan manusia. Nah, tapi dia orang yang berhasil dan sukses dunia dan akhirat. Nah. bagaimana akhlak yang terbaik dalam menyikapi khilafiyah. Akhlak yang terbaik dalam menyikapi seluruh urusan khilafiyah. Kalau tadi Syiah bukan khilafiyah loh ya. Kaum liberalis ya, itu bukan khilafiyah ini. Khilafiyah itu dalam masalah-masalah ilmiah agama yang memang di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnah. Nah, itu khilafiyah. Bagaimana sikap kita? Pertama, kita harus meneliti, membaca, membahas masing-masing pendapat. Ditinjau dalil-dalilnya. Hadisnya yang dipakai oleh pendapat pertama, sah apa tidak kita bahas. Kalau sah, bagaimana memahaminya? Kita bahas lagi bagaimana ulama memahaminya. Begitu. Sikap yang paling utama dalam menghadapi khilafiyah adalah selalu mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih paham, berselisih dalam suatu perkara, dalam suatu permasalahan, kembalikan jawabannya kepada Allah dan Rasul, yakni dalil Quran dan dalil Sunnah. Oh ini baik, yang satunya enggak baik. Yang menyatakan baik ada dalilnya. Lo enggak menurut kebiasaan. Saya tanya dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah menyatakan farudu, kembalikanlah ilallah, kepada Allah, war Rasul dan Rasulnya. Demikian semestinya. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayakhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Sungguh yang hidup nanti kan di antara kalian ini sepeninggalku, pasti kalian akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Maka di saat seperti itu, kata Rasulullah, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, prinsipku, metodeku, dan prinsip atau sunnah para khulafa ar-rasyidin. Setiap masalah dikembalikan terus demikian. Itu akhlak yang terbaik. Kemudian sampaikanlah hujjah itu dengan adab, dengan kata-kata yang penuh hormat, jika itu masalah khilafiyah. Jika memang benar-benar masalah khilafiyah, sampaikan dengan penuh adab, ihtiram, kata-kata yang lembut, yang tepat. Itu akhlak yang terbaik. Bukan dengan caci maki, hinaan, kata-kata yang kotor. Bukan akhlak seorang yang mengerti bahwa masalah itu masalah khilafiyah. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi sebuah negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Dinasehati, diberi nasihat-nasihat yang baik dengan cara yang terbimbing. Bagaimana nasihat yang baik? Nasihat yang penuh dengan hujjah, bukan hujatan. Nasihat yang penuh dengan apa? Hujah, bukan hujatan. Itu nasihat yang baik, penuh dengan ilmu dan kata-kata yang tepat, hormat. Antum saja, bukan sebagai pemerintah, bukan sebagai waliul amr, kalau antum ditegur dengan hujatan, kecenderungannya menerima enggak nasihat itu atau justru menolak? Menolak. Apalagi waliul amr, antum sebagai ayah saja, waliul amr di rumah. Antum kan waliul amr di rumah. Ya. Ukuran 8 x 10 meter itu. Ya. Sudah, wah itu antum pemerintahnya di situ, jangan nyebrang ke tempat lain. Ekspansi enggak boleh. Nah, di rumah itu antum waliul amr. Tiba-tiba ada anak antum protes karena antum enggak adil. Belikan sepeda si kakak dengan jenis yang bagus, sementara dia dibelikan yang jenis murahan. Gak adil, bapak ini memang pengecut, pengkhianat, bapak ini memang ya ahli neraka. Misalkan, kira-kira bapaknya nerima gak nasihat? Atau justru yang muncul adalah kehancuran, ya, kehancuran yang muncul, bukan kebaikan. Tapi kalau anak itu baik, wah makasih pak, sepedanya yang bawa kita itu saya bagus, nah terima kasih, nah semoga bapak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah, enak kan? Bapaknya menyadari, anak ini saya belikan yang padahal kelas bawah ini ya. Dia bersyukur, berterima kasih, mendoakan saya dengan pahala di sisi Allah. Besok saya belikan mobil dia. Gitu kepada waliul amr. Nah kalau dia tidaknya dibuat nasihat, bagus nasihatnya, tetapi disampaikannya bukan di depan ayah, di tetangga-tetangga. Bapak saya itu saya nasihatkan pada dia agar berbuat adil bapak itu. Ngomong tetangga, di sekolah ngomong teman-temannya, ngomong ke guru-gurunya. Apa kira itu nasihat yang benar? Nasihat yang benar datang kepada bapak, sampaikan wahai ayah, ini begitu, Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini. Maaf lupa kalau saya salah, maaf lupa kalau saya lancang. Itu kepada waliul amr dalam ukuran 8 kali 10 meter. Bagaimana waliul amr dari Sabang sampai Merauke? Nah, barakallahu fikum. Ya tentunya Rasulullah telah membimbingkan. Loh ya Ustaz, sudah pakai anu kok Ustaz, rahasia, sudah kita kirim surat dan kita umumkan di surat kabar bahwa kita telah mengirim surat kepada presiden. Kita tegur presiden begini, begitu, begitu, begitu. Nah, dong nggak rahasia lagi lah. Nah surat kabar se Indonesia tahu. Sementara Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Iyad bin Ghunm, qala man kana lahu nasihatun bi sultan fala yubdi ala niyya wal ya'khud bi yadihi. Barang siapa yang punya nasihat, kritikan kepada penguasa, jangan ditampakkan di depan umum, jangan dilakukan secara terbuka, tapi hendaknya menyendiri dan sampaikan kepadanya. Ingku bila minhu fadak, wa illa faqad adda ma alai. Kalau diterima nasihatnya itu yang diharapkan, alhamdulillah. Berbagai saran dan usulan diterima dan diterapkan, itu yang kita inginkan dengan harapan Allah menurunkan berkah dan rahmatnya ke negeri ini. Kalau ditolak ya sudah, antum sudah menunaikan apa? Tugasnya. Demikian semestinya di dalam upaya mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa. Di samping itu juga adalah doa. Nah, dan pertanyaannya bagaimana sikap kita menghadapi negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam, berdasarkan dengan hukum-hukum barat ya, demokratos. Nah, ya. Barakallahu fikum. Doa. Doa kepada Allah. Mintakan hidayah untuk pemimpin kita, untuk pemerintah ini. Ya Allah, jadikan pemimpin kami, penguasa kami, pemimpin yang cinta Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, berikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk beramal soleh dan menjauhkan diri mereka, negeri ini dan rakyat ini dari kemaksiatan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, jangan kau jadikan dosa-dosa mereka sebagai sebab hancurnya negeri ini. Ya Allah, doa dengan serius dan sungguh-sungguh. Sudah pernah doa untuk waliul amr? Belum kan? Paling yang diminta, ya Allah beri rezeki, ya Allah beri kesehatan, ya Allah. Nah, rugi hanya terbatas pada kita. Coba minta hidayah untuk waliul amr dan taufik agar menjadi baik, insyaallah antum masuk rumah sakit gratis, malah diberi biaya, diberi ongkos. Sehat. Iya kan? Untuk rakyat semuanya. Doakan agar negeri ini, pemerintah ini, ya Allah jauhkan dari kaki tangan yang jahat. Ya Allah jauhkan negeri ini dan penguasanya dari kumpulan orang-orang kafir dan negeri-negeri kafir, ya Allah. Begitu doakan dalam sholat antum, dalam kesempatan-kesempatan yang mustajab. Itu sikap seorang muslim. Lalu sikap yang berikutnya adalah, kalau kita menginginkan penguasa yang baik, yang adil, rajin sholat, jujur, tidak berbuat zalim, senang kepada Islam dan syariat Islam, membela kepentingan muslimin, maka kita sebagai rakyat semuanya yang ada di masjid ini, yang ada di alun-alun sana, yang ada di pasar, yang di rumah, ya, semuanya harus menjadi orang-orang soleh, harus menjadi orang-orang yang jujur. Istri harus jujur terhadap suaminya, suaminya harus adil terhadap istrinya. Kalau suami di masyarakat ini cenderungnya mayoritasnya tidak adil, tidak jujur, maka sulit dapat pemerintah yang baik. Nah, pernah disebutkan oleh ulama bahwa seorang pria dari pemberontak Khawarij datang menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Khalifah Ali, nah, kenapa dahulu di masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, di masa Umar bin Khattab sebagai khalifah Amirul Mukminin, tidak ada orang-orang yang menuntut seperti ini, tidak ada pemberontakan yang semisalnya? Tapi kenapa di masamu seperti ini sekarang?" Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Ya, karena dahulu di masa Abu Bakar As-Siddiq rakyatnya itu orang-orang, ya aku diantaranya dan orang-orang yang semisal dengan aku. Jadi rakyatnya itu kayak Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, yang wanita-wanita kayak Aisyah, ya, rakyatnya kayak siapa lagi, Ummu Salamah, diberi pemimpin kayak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita rakyatnya gimana? Hah? Rakyatnya senang dukun, ya, red spasi, dukun, kirim. Nah, rakyatnya senang judi, ya, baik judi yang terang-terangan di lokalisasi perjudian yang semestinya harus ditutup itu, ya, ataupun melalui media lainnya. Nah, kirim kata-kata ini per SMS 2.000 menangkan 100 juta rupiah. 2.000 judi. Nah, melalui HP masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke rumah-rumah istri-istri kita, istri-istri ustaz, istri-istri guru, ya, semua masuk itu ikut judi. Hanya saja tidak terlokalisasi di tempat tertentu, terlokalisasi di apa? Operator HP. Itu lokasi penjudian, perjudian, sehingga tidak di jalan-jalan situ, tidak di jalan-jalan, di lokalisasi di mana? Di operator HP. Nah, itu judi. Adu nasib, ya kan? Adu nasib. Barakallahu. Nah, rakyatnya mati suka begitu, suka dangdutan. Ya. Aku cinta padamu. Terus-terusan gitu. Nah, maksiat demi maksiat. Sihir demi sihir, ya. Terus di negeri ini, ya, penjualan jimat-jimat terus berkembang, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini mana mungkin Allah beri pemimpin yang baik? Allah mengatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Yang demikian itu Allah jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu sebagai penguasa, pemimpin terhadap orang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, pemimpinnya zalim ini sekarang pemerintahnya, ya karena kamu juga zalim. Kamu sholatnya gak benar, dipanggil ke masjid oleh azan yang dikumandangkan kamu gak datang ke masjid. Rakyat banyak yang gak sholat. Coba tuh lihat sekarang. Nah, perhatikan di masjid-masjid. Banyak yang gak sholat. Ibu-ibu rumah tangga juga gak banyak yang gak sholat. Ya, durhaka kepada suami, anak-anak juga durhaka kepada ayah dan ibunya, membentak ayah dan ibunya. Sekarang ini terus kemaksiatan, mana mungkin. Maka dari itu, sikap kita sebagai rakyat adalah berbenah. Ya, berbenah diri. Kalau rakyatnya memenuhi masjid, suka pada Quran, suka pada sunnah Nabi, tidak ada akidah menyimpang, tidak dibiarkan syiah berkeliaran, tidak dibiarkan dia dimakan oleh syubhat-syubhat liberalisme dan yang lainnya, insya Allah negeri ini menjadi baik. Berwibawa negeri ini di hadapan musuh-musuhnya. Sekarang kita gak berwibawa. Singapura yang kecil-kecil ditiup, itu ambruk. Nah, itu berani kurang ajar dalam berada negeri kita. Iya kan? Berani mencaci, ngomong seenaknya tentang negeri kita. Karena kita sudah gak punya wibawa. Ribut sendiri, berebut sendiri. Nah, begitu. Bagaimana atau apa hukumnya perkataan yang muncul di dalam hati, yakni kata-kata hati yang tiba-tiba muncul dan tidak kami kehendaki kemunculannya. Contohnya, kami berkata kepada istri, aku menceraikan kamu. Di dalam hatinya, aku cerai kamu. Tapi di dalam hati. Apakah jatuh talak? Jawabannya tidak jatuh talak. Karena satu, itu hanya di dalam hati. Innallaha tajawaza 'an ummati ma haddatsahum anfusuhum hatta yatakallama bihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah, mengampuni, tidak memperhitungkan apa-apa yang muncul di hati hamba-hambaku, hamba-hamba umatku ini atau umatku ini, muncul bisikan-bisikan hati sampai dia mengucapkannya dalam bentuk lisan. Secara lisan dia ucapkan. Selama masih di kalbu, Allah tidak memperhitungkan itu. Nah, sehingga talaknya tidak terhitung, tidak jatuh talak. Tapi yang seperti ini penyakit, was-was, harus dihilangkan, tidak boleh dibiarkan. Berlindung kepada Allah dari was-was syaitan. Berlindung kepada Allah, banyak berzikir di waktu pagi dan petang, banyak membaca Al-Quran. Jangan malah diikuti bisikan-bisikan tadi. Nah, penyakit ini berbahaya. Atau kata-kata yang semisalnya tidak diperhitungkan selama masih berada sebatas di dalam kalbu, dalam hati, dan tidak terucap dengan lisan. Nah, walaupun terucap dengan lisan, masih ada hukum-hukum lainnya secara rinci. Itu insya Allah dibahas oleh para ustaz di daerah masing-masing antum. Nah, bagaimana bimbingan Rasulullah SAW dalam menegakkan dinul Islam dengan konsep daulah khilafah negara Madinah. Nah, ya, konsepnya dakwah, ilmu, amal soleh. Nah, bukan dengan demo, pemberontakan, pembunuhan, bukan dengan itu. Nah, Barakallahu fikum. Sudah sering kita bahas tentang masalah ini. Yang mau mendirikan daulah Islamiyah, berapa kelompok sudah? Banyak kan? Iya. Ana yakin mungkin lebih dari 5 kelompok di Indonesia yang masing-masing menginginkan negara daulah khilafah. Masing-masing kelompok. Kalau benar menginginkan, sama-sama menginginkan, coba bersatu dulu. Mau enggak? Coba bersatu aja dulu. Lalu negaranya belum ada aja mati ribut. Negaranya belum ada, sudah masing-masing mempertahankan dirinya. Bahkan lebih parah, satu kelompok tadinya satu jadi pecah. Kelompok lagi-laginya satu pecah lagi, ribut, berebut kepemimpinan. Belum punya negara, masih dalam bayang-bayang dan angan-angan khayalan negaranya. Walaupun sudah dibentuk Amirul Mukmininnya, gubernurnya, bupatinya, terus. Nah, tapi masih angan-angan, sudah ribut, sudah pecah. Apalagi punya negara nanti, punya aset, kekayaan bumi, kekayaan alamnya, ya. Dan yang lainnya, waduh, ribut besar-besaran, saling membunuh nanti. Itu semua khayal, tidak mungkin terwujud dengan cara-cara semisal itu. Yang ada adalah cara dengan ilmu, dakwah, memasyarakatkan tauhid, memasyarakatkan sunnah kepada umat ini, sehingga tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini. Tidak ada lagi kaum syiar rafidhah, kaum liberalis, orang-orang yang kedukun, sihir, larung saji, sedekah gunung, sedekah laut, ya. Sudah tidak ada itu. Maka Allah wujudkan biiznillah negara khilafah yang Allah janjikan dalam ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhirtawa lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Di dalam surat An-Nur ayat ke-55 kata Allah, وَعَدَ اللَّهُ, sungguh Allah telah berjanji, janji bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Bukan bagian daripada iman kalau masih ada muncul orang-orang pengingkar takdir, pengikut Harun Nasution di Indonesia. Tak mungkin, itu bukan iman. Bukan bagian daripada iman kalau masih ada orang-orang liberalis yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah kitab suci yang sekarang diucapkan di berbagai perguruan tinggi agama Islam di negeri ini. Bukan bagian daripada iman yang menyatakan bahwa semua agama sama, semua bakalan masuk surga. Bukan bagian daripada iman. Sementara Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Bukan bagian daripada iman orang-orang yang masih meyakini adanya manusia-manusia yang mengetahui perkara gaib. Bukan bagian dari iman. Rasulullah SAW mengatakan, man ata arrafan فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, dukun, bertanya tentang suatu hal yang hanya Allah yang mengetahuinya, kemudian dia mempercayai ucapan dukun itu, ya, kamu kalau mau menikah di tanggal 17 ya, Rajab, karena kamu lahirnya pada tanggal 10 Syaban. 10 kurangi 17 sama dengan sekian. Ya, jamnya jam 7 pagi. Kalau enggak, kamu nanti gagal rumah tangganya. Wah, khawatir. Dihitung-hitung 17 Rajab. Pokoknya harus bisa 17 Rajab jam 7 pagi. Ya, istri kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 16 Mei. Oh ya, pas, cocok. Percaya kepada ucapan si dukun, perkara gaib, urusan nasib seseorang, rumah tangga seseorang, ke depan, dia percaya, maka Rasulullah menyatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Islam. Bahaya enggak? Bahaya. Ini nabi yang mengatakan, nabi yang kita hormati, rasul. Sementara di masyarakat perdukunan terus dikembangkan, difasilitasi, ya, di televisi, ya, di media-media. Sekarang perdukunan, kalau dulu dukun itu rambutnya panjang, kukunya panjang. Kalau sekarang sudah enggak model. Ya, dukun modern, pakai dasi, ya, pakai sorban. Meramal nasib seseorang ke depan. Nabi gak bisa meramal nasib dirinya sendiri ataupun nasib sahabatnya ataupun anak-anaknya dan yang lainnya. Tidak tahu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha mengetahui segala urusan yang ghaib. Tidak ada yang Allah tampakkan kepadanya urusan ghaib ini, siapapun dia, illa manirtaba min rasulin, kecuali yang Allah ribai, Allah kehendaki, Allah izinkan untuk mengetahui yang ghaib dari kalangan para rasul dengan wahyu, bukan wangsit, bukan semedi, bukan bertapa, ya, bukan, itu dari syaitan, dari jin. Nah ini masih beredar di masyarakat kita. Allah berjanji kepada orang yang beriman, wa'adallahu alladzina amanu wa'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh di antara kalian. Terlalu luas tentang amal saleh yang sekarang belum terrealisasi di tengah-tengah umat. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama takhlafa alladhina min qablihim. Allah akan kuasakan mereka, Allah berikan kepada mereka kepemimpinan di muka bumi ini sebagaimana telah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka dan beramal saleh. Dan Allah akan kokohkan, kata, posisi agama mereka yang Allah ridai, yaitu Islam ini. Dan Allah akan gantikan perasaan takut, hilangnya stabilitas keamanan selama ini yang terjadi, menjadi serba aman, sejahtera. Itu yang Allah janjikan. Tiga hal tadi, kepemimpinan, wibawa, dan kekokohan agama mereka. Tidak ada lagi yang berani mencaci agama ini, mencela agama ini, mencela nabi. Enggak ada yang berani. Dan akhirnya aman di negerinya, tidak ada sesuatu yang mengancam mereka, baik dari kekuatan luar, dari kalangan orang kafir, ya. Mengolok-olok negerinya enggak ada lagi, aman, ataupun ancaman dari dalam negeri, pembunuhan, perampokan dan yang lainnya, aman. Tapi janji ini Allah berikan kepada siapa? Yang beriman dengan makna yang sekelumit tadi kita jelaskan, dan makna amal saleh. Nah ini yang harus diwujudkan, bukan dengan spanduk-spanduk, ya, di bundaran HI, ya, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Bukan dengan itu. Nah, demo mulai jam 11 pagi, ya, menjelang zuhur hingga asar. Lagi mana sholatnya? Usholat di tempat, di tempat demo, di bundaran HI. Loh, sholat berjamaah itu di masjid, bukan di bundaran HI. Loh, ini darurat dalam rangka demo. Siapa yang mengatakan darurat? Lemana, bagaimana Islam mau tegak kalau kalian sendiri sudah meremehkan Islam? Bagaimana daulah Islam yang mau berdiri di tangan kalian sementara kalian meremehkan syariat Islam sejak sebelum berdirinya? Nonsen, katanya orang sana. Mustahil. Barakallahu fikum. Semoga beberapa keterangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada semua pihak, hadirin dan khususnya dalam hal ini takmir Masjid Baitur Rahman. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kemudahan terlaksananya majlis ibadah ini, terkhusus dalam hal ini takmir Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Ngawi. Semoga andil dan amalan mereka itu Allah golongkan sebagai amalan yang diterima, yang menjadikan sebab bertambahnya iman dan hidayah kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.